tak sanggup hati ini sendiri begini tanpa dirimu kasih. Tiada arti hidupku bila kau tak di sisiku. Mengapa, oh mengapa kau tinggalkan diriku? Tak tahu, ku tak tahu salahku padamu. Hingga kau pun tega, walau kini ku sepi. Ku ingin kau pun tahu cinta suci.